Oke, bersama New Pandawa. Ini lagunya bertemakan India ya. Apa mas? Oh, wes ngerti ngono lo. Jodoh merah, hong tehe Terima kasih buat mas-masku yang udah sawer ya.